semacam kayak kaidah-kaidah umum. Ada bimbingan-bimbingan yang khusus. Penjabaran daripada kaidahnya disebutkan karena urgen. Di antara bimbingan umum yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam berinteraksi, dalam bermasyarakat, ialah mu'amalatun nasi bil khuluqil hasan. Interaksi dengan orang lain, mu'amalah dengan akhlak yang bagus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berinteraksilah dengan semua orang dengan akhlak yang bagus. Namanya at-ta'amul ma'an nasi bil khuluqil hasan. Beliau sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang memiliki akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang agung. Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Itu gambaran umum. Detailnya disebutkan dalam periwayatan yang begitu banyak, bagaimana rincian-rincian detail akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang beliau ajarkan kepada umatnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bermasyarakat harus dengan akhlak mulia. Bermasyarakat dengan etika tata krama. Bermasyarakat dengan norma-norma agung yang mulia. Dan norma yang terbaik yang membawa kemaslahatan, norma-norma Islam. Akhlakul karimah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghasung sangat kaum muslimin untuk memiliki akhlak mulia, menjadi muslim yang beretika, muslim yang berakhlak, muslim yang beradab, sangat memperhatikan etika-etikanya. Di antara hasungan beliau belum mengatakan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian, yang paling bagus akhlaknya di antara kalian, diangkat martabatnya, dikasih manzilah besar sebagai muslim terbaik, mendapatkan predikat muslim terbaik, mukmin terbaik, pemeluk Islam yang terbaik ketika dia paling bagus akhlaknya. Dalam hadis yang lain dikaitkan dengan masalah keimanan. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya, beliau mengatakan hasan sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mu'minin yang paling sempurna iman, yang paling bagus akhlak. Sehingga kata-kata khair yang terbaik bukan terbaik secara fisik, bukan terbaik secara zahiriyah materi, tapi terbaik secara keimanannya, secara kesolehannya, ketakwaannya, kebajikannya, Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlak. Itu motivasi, semangati oleh beliau. Jadilah muslim yang beretika, muslim berakhlakul karimah, muslim yang memperhatikan norma-norma agama, norma-norma kemasyarakatan. Itu kaidah umum. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah penjelasan tentang makna akhlak mulia. Apa itu husnul khuluq, khuluqul hasan? Qala, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah menjelaskan, huwa talaqatul wajhi wa badlul ma'rufi wa kaful adha. Ini juga datang dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Tabi'in pada masa dari kota Basrah. Akhlak mulia itu, budi pekerti yang luhur itu ada tiga poin. Ini terapannya. Tiga inilah yang harus kita wujudkan dalam bermasyarakat, dalam bersahabat, dalam berukhuwah. Huwa talaqatul wajhi, wajah yang senyum sumringah ketika berjumpa dengan orang lain. Talaqatul wajhi, ekspresi wajah itu menandakan karakter dan tabiat orangnya. Yang dianjurkan dalam Islam, wajahnya harus soft gitu. Jangan nongkrot, jangan muka masam, jangan muka dingin, jangan muka orang yang temperamental. Tapi talaqatul wajhi, wajah kamu tuh wajhun taliq, wajah yang berseri-seri, yang senyum, yang bersahabat, yang nyaman ketika bertemu dengan orang. Begitu pertama kali orang memandangmu itu langsung simpati, langsung terpesona. Ini bukan terkait dengan wajah ganteng loh ya. Terpesona, langsung tahu tanpa tanya, tanpa harus mendeteksi dan meneliti. Ini hadal wajhu laisa biwajhil kadhib, hadal wajhu wajhul sadiq. Ini bukan wajah pendusta ini. Ini wajah orang jujur ini. Ini wajah orang baik ini. Dan itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Dulu ketika beliau hijrah ke kota Madinah, itu kan viral, heboh kan. Datang Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Yang heboh duluan yang ahlu Mekah. Yang heboh belakangan orang Madinah ketika beliau hijrah kota Madinah. Ada salah seorang dari kota Madinah penasaran, kepengen lihat mana Nabi tadi yang dikatakan Nabi itu mana. Yang kepo ini maksudnya gitu ya. Yang penasaran ini salah seorang pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam, semoga Allah meridhai. Dikenal orang Yahudi paling geting, paling benci, paling hasad dengan Nabi terakhir ini, dikarenakan tidak muncul dari kalangan mereka, muncul dari kalangan bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Datang dikerumuni oleh para sahabatnya. Biasa beliau tengah-tengah para sahabat. Begitu melihat wajah beliau, langsung mengatakan, fa'araftu anna hadha wajh as-sadiq laisa biwajhil kadhib. Baru ndelok wajah itu. Saya langsung tahu ini wajah jujur, bukan wajah pendusta. Dari wajah. Barakallahu fikum. Sisi yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat menganjurkan umatnya untuk berupaya sekuat tenaga wajahnya dibikin wajah thaliqah. Berarti ada yang memang aslinya begitu wajahnya, ada yang harus diperjuangkan, dilatih supaya wajahnya wajah yang thaliq, wajah yang senyum sumringah. Beliau mengatakan dalam sabdanya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Sungguh-sungguh kamu jangan meremehkan perbuatan ma'ruf sedikit pun, sekecil apapun, meskipun engkau berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang sumringah berseri-seri. Itu kema'rufan, bekal kebaikan, kebajikan. Ketika beliau menjelaskan tentang amal-amal yang lain, amal-amal yang mengandung makna sedekah, bukan sedekah dengan harta benda ini, sedekah dengan amal soleh. Dibawakan banyak, ada tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, tahmid sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Engkau membawakan barangnya teman kamu sedekah, kamu mengangkatkan barang dia ke kendaraan juga sedekah. Kalimah thayyibah juga sedekah. Diannya adalah ini. Watalaqatu wajhi watalaqul alwajh sedekah. Dan engkau memasang wajah yang sumringah, wajah yang tenang, wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan saudara kamu, itu juga dikatakan sedekah. Sedekah dengan amal. Barakallahu fikum. Difahami nggih? Ini akhlak mulia yang pertama. Ini di antara bimbingan Islam dalam bermasyarakat. Ini interaksi itu kan yang nampak duluan yang dinilai. Batinnya itu kan nomor sekian. Nah, yang ditengok ya wajah ini, gestur wajah. Nah, lalu gestur badan, baru yang lainnya kan gitu. Jadi dikasih bimbingan, kesan pertama begitu menyenangkan. Kesan pertama begitu mempesona. Kesan pertama begitu mengundang simpati dari wajah. Dari wajah. Talaqatul wajhi. Jadi enggak masalah ngaca di rumah gitu, lihat wajahnya itu, ini wajah apa? Wajah-wajah bersahabat, wajah bersaudara, wajah-wajah yang menyenangkan atau menjengkelkan. Ini wajah-wajah orang yang masya Allah, apakah wajah yang bikin orang itu jadi su'ubon. Wajah memiliki banyak arti dan makna. Ini juga dalam Islam, talaqatul wajhi. Ngerti nggih? Ngaca nggih? Ada kalau itu. Termasuk talaqatul wajhi, melengkapi pembahasan talaqatul wajhi, ialah at-tabassum. Ini menambah indahnya wajah. At-tabassum, ada senyum di wajahmu. Senyum di wajah. Dan itu juga yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyum dengan para sahabatnya, terutama untuk orang-orang yang memang memiliki kedudukan masuk Islam, dia masuk Islam sebagai muslimin dan di tengah-tengah masyarakatnya di orang terpandang, orang yang punya ketokohan, orang yang punya pamor, orang yang memiliki martabat di tengah-tengah masyarakatnya. Senyum. Jarir bin Abdillah al-Bajali, semoga Allah meridainya, sahabat yang terakhir masuk Islam. Beliau masuk Islam ketika Fathu Mekah. Setelah itu akhir. Beliau Diaman terkenal sebagai sosok yang terpandang. Belum mengakui dan mengatakan langsung kepada kaum muslimin, menyampaikan apa yang dilakukan Rasul kepada beliau. Kata Jarir, semoga Allah meridainya, bil makna ini. Tidaklah Rasul berjumpa dengan aku semenjak aku masuk Islam, melainkan beliau tersenyum di wajahku. Dan tidak pernah beliau menghalangi aku untuk berjumpa dengannya. Pengen ketemu? Ahlan sahla. Pengen berjumpa? Monggo. Nggak dihalang-halangi. Tabassum. Jika lu mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu, senyum kamu di wajah teman kamu, sedekah juga. Barakallahu fikum. Ingat ya, muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah, muslim dengan mahramnya, muslimah dengan mahramnya. Barakallahu fikum. Hatta yang lawan jenis dari jauh memandang wajah yang seperti ini, tahu ini wajah orang baik, bukan wajah orang yang jahat. Meskipun enggak tatap muka, enggak senyum langsung di wajahnya, kelihatan ini orang baik. Talaqatul wajhi, berwajah manis. Barakallahu fikum. Apakah harus manis selalu, Ustaz? Apa enggak ada masa-masa harus wajah abus, cemberut? Jawabannya, itu diterapkan untuk orang tertentu yang memang layak dihukum, layak ditinggalkan. Berarti untuk orang-orang yang dalam pandangan agama, dalam pandangan syariat, ini orang gak beres. Ketika berkonfrontasi dengan kaum kufar di medan laga, di medan jihad, di sabilillah, itu wajahnya wajah keras, asyidda alal kufar, a'izza alal kufar. Jadi kalau senyumnya senyum dingin yang membunuh, ini senyumnya orang kejam dan bengis gitu. Senyum yang memiliki makna tajam. Merencanakan sesuatu, ada hal besar di belakangnya yang sudah direncanakan, dan dia bakal mampu untuk membasmi dia. Ini kejam. Itulah bahasa untuk kaum kufar di front jihad yang syar'i fisabilillah. Atau orang-orang yang menyimpang dari Islam, ashabul bidai wal ahwa, para ekstremis radikalis yang punya paham-paham radikal yang menyimpang dari bimbingan Islam, bimbingan sunnah, dan memang mereka sedang dihukum, ditinggalkan, dijauhkan, jangan bersama dengan mereka, jangan bersahabat dengan mereka, waspadai pemahaman mereka, jangan taklim ngaji sama mereka. Ini dihajar namanya, diboikot, ditinggalkan dia. Berjumpa dengan yang semacam ini, wajahnya beda. Meskipun Anda wajahnya manis, wajahnya menyenangkan, harus berusaha sekuat tenaga merubah wajah. Berjumpa dengan dia, abus, i'rad. Atau orang-orang yang fasik, fajir, ahlul maksiat, ahli maksiat, pelaku dosa besar, yang merusakkan masyarakat, mengganggu masyarakat, dan dia mau dihukum, maka mengundang wajah-wajah abus, ditekuk wajahnya kalau ketemu dengan orang semacam ini. Atau seseorang yang tahu ilmu, mengerti ilmu, paham agama, paham sunnah, mengerjakan sesuatu yang fatal, yang semisal dia nggak mungkin tidak tahu. Ya tekuk wajahmu, nekuk sedikit, ketemu dia. Barakallahu fikum. Ketika dalam keseharian kamu, wajah kamu itu wajah yang manis, wajah yang indah, wajah yang menyenangkan, wajah yang bersahabat. Ketika kamu tekuk sedikit, langsung orang paham. Ada yang gak beres kayaknya ini. Kenapa? Fulan nekuk wajahnya ini. Fulan mengkerut wajahnya ini. Fulan cemberut wajahnya ini. Ini ada yang gak beres ini mesti. Ini orang baik-baik. Kita tahu ini orang yang Masya Allah, soleh, baik, berakhlak mulia. Orang Masya Allah. Kok nekuk ya wajahnya ya? Demikian dulu para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, mengenal itu semua dari wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tahu dari wajahnya beliau. Beliau marah, nama dari wajahnya memerah kayak apa namanya? Bunga delima, buah delima muncul dari wajahnya. Memerah. Beliau berpaling, beliau enggak suka nama dari wajahnya. Tanpa harus berkata-kata, tanpa harus berteriak-teriak, tanpa harus menggunakan fisik dari wajah. Barakallahu fikum. Kalau yang tadi yang terakhir, maka langsung muhasabatun nafsi. Beliau pernah papasan dengan salah seorang sahabatnya mengenakan baju usfur, mu'asfar. Baju yang dicelup dengan bahan usfur ketemunya kuning oren. Itu pak. Pakaiannya kaum kufar atau kaum wanita. Dia laki-laki, hukumnya haram menggunakan baju ma'asfar dikarenakan tasabbuh dengan kaum kufar atau tasabbuh dengan wanita. Pakai ini. Berjumpa langsung belum melengos. Pakai dia. Kenapa ini beliau? Begitu dia mulai tahu kesalahan dia, tahu dia bersalah, kasih tahu. Coba lepas. Ada lagi yang menggunakan cincin dari emas. Dilepas, buang sama dia. Agak-agak. Semua dari mana? Dari wajah. Ketika berjumpa dengan yang semacam ini, takut wajahnya. Tapi ketika dengan semua muslimin, dengan para ikhwah, atau awamul muslimin yang gak dikenal dengan kefasikan, kejahatan-kejahatannya, atau yang sedang ditaklif, dilembutkan hatinya supaya bisa menerima dakwah, menerima Islam, wajah semeringah. Talaqatul wajhi barakallahu fikum. Gitu ya, lalu wajahnya disesuaikan ini. Jangan sampai wajahnya ini wajah nekuk-nekuk semua nih, berlipat-lipat di wajahnya ini. Jangan sampai wajahnya wajah-wajah cemberut, muka-muka masam, muka-muka kecut. Ini bukan semata-mata merusak interaksi, merusak ikhwah, bermasyarakat, bahkan merusak dakwah. Mukanya sangar kabeh. Mukanya muka penuh kebencian semuanya ini. Membuat mata lari dari dakwah. La talaqatul wajhi. Yang kedua, yang disebutkan oleh Abdul bin Mubarak rahimahullah dan akhlak yang mulia, wa badlul ma'rufi. Ini bimbingan akhlak mulia yang kedua dalam bermasyarakat. Badal ma'ruf. Badala yabdulu itu memberikan sesuatu. Mempersembahkan sesuatu. Bahkan mengorbankan sesuatu. Badal. Yang dibadal al-ma'ruf. Kebaikan-kebaikan kamu. Kebajikan-kebajikan kamu. Maknanya adalah dalam bermasyarakat ini ada konsekuensi, ada pembuktian nyata real. Dibuktikan dengan badul ma'ruf, engkau harus memberi kebaikan-kebaikan, menebar kebaikan-kebaikan, mempersembahkan kebaikan-kebaikan lillahi ta'ala untuk masyarakatmu. Kasih sumbangsih kebaikan untuk mereka. Kasih andil-andil bagus untuk mereka. Berikan hal yang positif untuk mereka. Dengan apa yang antum mampu, yang antum bisa. Selama itu ma'ruf. Ma'ruf perkara yang baik dalam pandangan syariat. Juga baik dalam pandangan masyarakat. Selama tidak ada mungkar padanya. Barakallahu fikum. Kalau yang ma'ruf itu etika syariat. Kalau masyarakat etika kepatutan di tengah-tengah masyarakat selama bukan perkara yang mungkar. Dan harus aktif, proaktif. Jangan pasif, jangan diem. Masing-masing kita harus demikian dengan masyarakat yang peka dengan samanya. Ini kaidah umum lagi. Rinciannya semua kebajikan, apapun bentuknya yang kita kasihkan kepada masyarakat kita. Kalau mau dirinci banyak. Bisa yang paling utama bil ilmi. Badul ma'ruf bil ilm, dengan ilmu yang kamu miliki, kamu mengajari masyarakatmu, membimbing masyarakatmu, membina masyarakat kamu dengan ilmu agama Allah yang mulia, dengan bimbingan Islam. Mereka dibimbing, diajari ilmu. Ya, dikasih petuah-petuah, penyuluhan-penyuluhan, taklim-taklim, pengajian-pengajian, mengajar perkara kebaikan kepada masyarakat. Bila ilm. Dan yang paling utama, dikatakan besar pahalanya, dan sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi. Atau yang sangat dinanti oleh banyak orang, bil mal. Badal ma'abil mal. Dengan harta benda yang kamu miliki, yang kamu punya. Bagi yang punya harta, yang punya kelebihan harta, meskipun dengan sedikit harta. Barakallahu fikum. Ini banyak detailnya. Jangan lupa zakat mal, itu kewajiban. Jangan lupa zakat fitrah, itu kewajiban. Jangan lupa nafkah-nafkah yang wajib. Menafkahi istri, menafkahi anak-anak, menafkahi orang tua, menafkahi famili yang kamu tanggung. Menafkahi para pembantu, para pelayan, para karyawan. Nafkah yang wajibah. Jangan lupa infak-infak terbaikmu. Sedekah-sedekah terbaik kamu. Infak untuk fakir miskin, anak yatim, kaum duafa yang lemah, kaum muhtajin yang memerlukan bantuan. Infaknya kamu. Ini yang sangat dinanti oleh masyarakat. Kamu sangat peka dengan sesama, dengan masyarakat kamu. Punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Badul ma'ruf tengah-tengah masyarakat. Ketika anda memiliki harta yang lebih, gunakan harta benda ini untuk menjadi sebab indahnya hidup bermasyarakat. Indahnya berbagi dengan sesama. Ini utamakan. Jangan lupa al-hadaya. Kasih hadiah-hadiah kepada teman sejawat, relasi, tangga-tangga, tokoh-tokoh masyarakat. Meskipun bukan miskin, bukan fakir. Dalam bentuk hadaya, hadiah-hadiah. Apalagi yang bersifat jariah. Keberuntukannya untuk banyak pihak. Bangun jalan desa. Bangun selokan-selokan. Perbagus parit. Bersihkan sungai. Bikin sumur. Untuk kepentingan masyarakat. Bangun masjid. Masjid desa. Bangun ini, bangun itu. Dengan harta yang kamu miliki. Untuk kepentingan umum. Fasum. Desanya kok peteng. Dedet. Kasih penerangan lampu. Ya. Kalau gak ada ya ngomong kepada Pemda sih. Ada APBD. Tapi kalau ada punya fulus. Ya. APBD. apa B? Anggaran pengeluaran pribadi. Apa? Eh? APBP. Gimana anggaran? Hah? Dana pribadinya tuh. Nah, APP anggaran pengeluaran pribadi, ngono lho, Pak. Belanja pribadi. Nek niku kanggo anak bojo, Pak, APP, Pak. Anggaran belanja pribadi berarti anak bojo. Ini bukan anak bojo saja, untuk masyarakat luas, APP, pengeluaran pribadi. Dari kantong sendiri. Ini saya kira bahasa saya terlalu tinggi apa memang ada riilnya? Ada riilnya. Enggak jauh dari antua kemarin itu ya. Bikin jalan desa sekian kilometer jaraknya itu. Viral kemarin di media. Berapa miliar uang yang dia keluarkan? Enggak jauh dari Pati kan, Pak? Dari mana, Pak? Kerobokan ya? Loh, enggak ada walau tetap ke kabupaten. Set. Masya Allah. Itu berarti kan efek positif tengah-tengah masyarakat. Luar biasa. Dan kita enggak nyari sanjungan, enggak nyari pujian. Ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Namanya apa ini? Dalam Islam, badlul ma'ruf bil mal. Jadi, ojo kikir-kikir, bakhil-bakhil, pelit-pelit. Itu semuanya adalah infak yang terbaik. Dikarenakan untuk kepentingan masyarakat luas, namanya badlul ma'ruf. Barakallahu fikum. Bil mal, yang punya dengan harta, dengan harta. Lebih zen lagi ketika memang membantu orang yang sangat-sangat-sangat memerlukan dan membutuhkan. Kondisinya dia sedang terpuruk, mengalami kondisi yang sedang mencekam dalam kehidupannya. Namanya tanfisul kurbah. Dengan kaf kurbah itu kondisi besar yang menimpa seseorang dalam kehidupannya. Dia sangat terhimpit, dia sangat terpuruk. Dia menghadapi tekanan hidup. Tentu macam-macam. Jangan dikira cuma fakir miskin aja. Itu jelas. Orang yang sudah miskin, sudah fakir, tidak punya apa-apa, maisahnya tidak seberapa, sakit semuanya, rumahnya gubuk reyot, kehujanan, kedinginan, kepanasan. Tidak ada yang tidak ada tulang punggung keluarga yang bisa menggantikan menjadi maisah. Sudah kayak gitu sakit, harus ada pengobatan penyakitnya. Bagi mereka ini luar biasa keadaan yang namanya kurba. Antum hadir lillahi ta'ala tanpa pamrih. Gak ada niat apapun. Lillah, semuanya lillah dalam rangka untuk kaum muslimin. Badul ma'ruf. Kamu bantu mereka, bawa ke rumah sakit, dikasih pengobatan. Kamu yang menanggung biayanya. Hah? Dianya, istrinya, anak-anaknya yang sakit semua, bawa ke rumah sakit semuanya. Direnov rumahnya dengan yang kamu sanggup. Itu luar biasa. Ketika dia tahu itu semua akan merasakan betapa bahagia dia. Dia akan menyampaikan betapa sangat terima kasihnya kepada orang baik ini. Mungkin nilainya dalam kantongnya kamu gak seberapa. Mau beruang. Kalau beruang kan uangnya banyak. Beruang. Bukan ya. Beruang atau orang fulus itu nggak begitu banyak atau mungkin merokok kocek 100 juta bagi antum bakso seminggu tok paling tapi bagi mereka itu hal yang sangat luar biasa. Renovasi rumah ya Allah 60-70 juta, sederhana tapi bersih bagus, tidak bocor, tidak ada kepanasan. Selebihnya untuk pengobatan, lokasi kesembuhan pada mereka semuanya. Serafiat, bawa ke rumahnya udah kaget, gubuknya udah hilang, berganti rumah yang bagus, sederhana. Itu luar biasa. Ini namanya hal besar terkait dengan badal ma'ruf bil mal. Atau juga menimpa orang-orang yang sebelumnya masya Allah mapan, tapi namanya musibah. Karena menimpa seseorang, kata rumah syafa'al, dia ditimpa musibah yang begitu besar terkait dengan dia, keluarganya, anaknya, usaha-usahanya. Terkapar dia. Tepar dia. Terpuruk dia. Tindas dia. Harus hadir bangkit untuk menyemangati mereka. Bilmal. Jangan dikira ini hanya untuk yang punya fulus. Tidak, itu semua kembali pada ketulusan antum dalam mengeluarkan uang. Hatta antum uangnya enggak seberapa, antum membantu sesama senilai ribuan, puluhan ribu. Bagi sebagian pihak sangat bernilai satu itu. Barakallahu fikum. Jangan sampai melewati kesempatan emas ini dengan babil ma'ruf bil mal, memberikan kebaikan dengan hati yang kamu miliki. Barakallahu fikum. Ada lagi yang namanya biljah. Badul ma'ruf biljah. Aljah wal mansib. Itu kedudukan antum, posisi antum di tengah-tengah masyarakat. Misalkan antum masya Allah pejabat, tokoh masyarakat, alim ulama, orang terpandang. Ya, punya akses kepada orang-orang penting di pemerintahan. Barakallahu fikum, dipandang oleh masyarakat. Gunakan ini semua untuk masyarakatmu, untuk kepentingan warga-wargamu. Beri kemudahan-kemudahan kepada mereka, menyelesaikan banyak urusan mereka. Semuanya yang ma'ruf, yang mubah, yang syar'i, bukan yang mungkar. Barakallahu fikum. Ini susah sekali ngurus dokumen-dokumen apa begitu. Kamu cek dokumen apa ini? Oh, ini dokumennya om masalah perizinan masjid. Masjidnya masya Allah bagus. Bukan yang aneh-aneh. Kok angel ya? Antum punya akses. Bantu. Mbak, ini ketemu ini. Kamu calling. Telepon. Pak tolong Pak ya dibantu ya. Masjid di sini bla bla bla bla bla bla bla. Shoot. Jadi turun set izin masjid. Apa iki? Izin pondok. Pondok apa iki? Cek dulu harus baik dulu. Jangan sembarangan. Loh, kok susah ini? Antum punya akses. Telepon bla bla bla bla bla bla bla. Shoot. Cair jadi lanjut. Hakada. Barakallahu fikum. Menggunakan jah wal mansib. Posisi kamu, kedudukan kamu, martabat kamu tengah-tengah masyarakat yang lebih daripada yang lainnya, gunakan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dan yang lainnya dengan khidmat bisa, dengan fisik bisa, dengan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan bisa. Ada yang curhat, jadi teman curhat, menyemangati dia, mensupport dia, membuat dia bangkit kembali. Dengan semua ma'ruf yang kamu mampu, yang kamu bisa. Badal. Kasih. Persembahkan. Lillahi ta'ala untuk masyarakat kamu. Ikhlaskan niat. Ini juga disebut dengan al-ihsan. Berbuat baik kepada mereka. Tutur kata yang bagus, yang lembut. Perilakunya yang baik. Tingkah lakunya yang bagus. Terlebih lagi untuk muslimin. Karena seagama. Terlebih lagi untuk teman-teman dan sahabat dekat kita. Apalagi untuk muslimin, para ikhwah yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah. Itu lebih istimewa mereka ini. Harus lebih diperhatikan sisi ini semua. Talaqatul wajhinya, badul ma'rufnya kepada mereka. Dikarenakan ini bukan sembarang orang. Orang yang spesial karena keislamannya, karena komitmen di atas sunnah. Karena orang-orang baik, barakallahu fikum. Artinya, Pak, yang tadi itu semua masyarakat secara umum. Dalam perkara yang ma'ruf. Terutama orang-orang yang memiliki keutamaan tertentu, barakallahu fikum. Apalagi untuk yang tercinta di sebelah kita ini. Siapa? Pacarmu? Orang, bojomu, istri kamu, anak-anak kamu. Ini lebih-lebih lagi, lebih istimewa lagi. Family-family kamu, orang tua kamu, paman bibi, saudara-saudara, ponakan-ponakan, korobah. Ini lebih istimewa lagi. Kamu kasih lebih untuk mereka semuanya. Barakallahu fikum. Atau sosok yang sangat dekat dengan antum, namanya persahabatan yang sangat karib. Lillahi tabaraka wa ta'ala, al-hub filah wal-bughdhu fillah. Persahabatan yang begitu lama, kamu jalin, lillahi tabaraka wa ta'ala. Puluhan tahun bersama dengan dia. Orang sangat dekat dengan antum. Ini istimewa. Dikasih yang lebih daripada yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang ketiga. yang disebutkan oleh Abdul bin Mubarak rahimahullah terkait dengan husnul khuluq ialah wa kafful adza. Wa kafful adza, menahan diri tidak melakukan begitu. Apa itu al adza? Hal-hal yang menyakiti atau mengganggu masyarakat. Namanya kaful adha. Yang ketiga ini juga harus diwujudkan. Tidak cukup dengan badul ma'ruf. Wajib disertai dengan kaful adha. Simpelnya, yang baik jangan jahat. Beri kebaikan, jangan menyakiti, jangan mengganggu. Barakallahu fikum. Al-adha yang namanya tindakan mengganggu dan menyakiti itu bentuknya banyak. Dari mulai level kecil sampai yang level paling kejam. Dari tindakan-tindakan yang kurang patut sampai tindakan dosa besar. Itu ragamnya banyak. Dalam pandangan agama dan yang di tengah-tengah masyarakat, hal-hal yang mengganggu masyarakat, hal-hal yang menyakiti masyarakat itu banyak. Akhlak mulia, kaf, Anda tidak boleh sedikit melakukan itu. Jangan kamu lakukan, jangan kamu kerjakan itu semuanya. Tahan diri kalian, tahan, jangan sampai mengganggu, jangan sampai menyakiti dalam bentuk apapun itu. Jangankan yang besar-besar. Jelas haramnya, jelas jahatnya, jelas kejam dan bengisnya. Kata yang kecil-kecil, jangan sampai, berjuanglah. Kejahatan yang menasional, ya, gerakan-gerakan terorisme, radikalisme, pemberontakan penguasa, mengacaukan bangsa, mengacaukan negara, gerakan separatisme, ya, untuk berpisah dengan negara dan bangsa ini. Itu mengganggu, menyakiti, bukan semata-mata masyarakat sekitar, bangsa dan negara kita itu dikecam dengan keras dalam Islam. Kegedean yang terlalu besar dia, waweh-waweh. Atau ganggu masyarakat dengan penyakit-penyakit masyarakat yang meresahkan. Begal, maling, nyopet, apalagi dengan sajam, senpi, sampai melukai orang, membunuh orang, terlalu kejam itu. Tidak mungkin dikerjakan oleh seorang muslim yang mengerti agamanya. Tapi disebutkan, dikarenakan tidak boleh itu. Tidak boleh kamu kerjakan. Semua bentuk kezaliman, semena-mena, menzalimi harta orang, menzalimi kehormatan orang, apalagi darahnya orang, hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh. Kamu tidak boleh sedikit pun mendekat ke arah itu. Jangan kamu lakukan. Bahkan yang levelnya level kemasyarakatan saja juga diharamkan. Jangan. Jangan. Dikata kaful adha. Contoh yang mungkin sering terjadi. Kata-kata kasar. Kata-kata arogan, namanya badza'atul lisan. Tidak boleh. Yang dianjurkan itu harus lin wa rifqun, lemah lembut, santun. Tutur katanya lembut, tutur katanya santun. Tidak boleh kata-kata kasar. Tidak boleh kata-kata arogan. Tidak boleh kata-kata kotor. Tidak boleh mencaci maki. Tidak boleh memaki-maki. Tidak boleh kemudian melaknat. Kata-kata umpatan, kata-kata kotor dikecam dalam Islam. Beliau salah satu mengatakan dalam sabdanya, "Laisal mu'minu bit-ta'ani wal-la'ani wal-fahishi wal-badhi." Seorang yang mukmin, orang yang punya iman, bukan orang yang suka mencaci maki, menikam. Bukan orang yang suka melaknat, Bukan orang yang suka mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata keji. Bukan pula orang yang suka mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata arogan. Jadi dikecam dalam Islam. Padahal semata-mata omongan. Omongannya nyelekit-nyelekit menyakiti hati orang. Tidak boleh. Omongan nyelekit melukai perasaan orang. Kalau luka di tangan, ada kasih betadine insya Allah waras. Kalau melukai hati, celekit di hati, gitu. Wah, sembuhnya lama, Pak. Sembuhnya lama, Pak. Tidak boleh Anda menyakiti hati mereka. Tidak boleh Anda menyakiti mereka dengan tutur kata yang seperti itu. Atau tingkah laku, perilaku alizal fi'li. Tingkah laku yang kurang patuh, tingkah laku yang kurang tepat, perilaku-perilaku yang kurang beretika, itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Barakallahu fikum. Kurang hormat kepada yang lebih tua, melancangi yang tua, itu tidak boleh. Semena-mena dengan yang masih muda lebih kecil daripada dia, tidak boleh. Apapun itu dalam pandangan Islam atau dalam pandangan masyarakat luas, hal itu mengganggu atau menyakiti, kamu tinggalkan itu. Kaful adza, tidak boleh kamu kerjakan, tidak boleh kamu lakukan. Yang kamu kerjakan sebaliknya yang bagus-bagus. Itu langsung, yang baik jangan jahat, yang baik jangan jahat, dijadikan satu. Tapi dipisah sama beliau, dikatakan pentingnya bab satu ini. Artinya apa? Ada tipikal orang yang baik dan juga jahat. Maksudnya iya? Kok bisa, Pak? Dia baik tapi juga jahat. Mungkin enggak? Loh, mungkin apa enggak? Berarti memang banyak contohnya, enggak? Apakah dia katakan sebagai orang baik? Tidak. Apakah dia katakan orang beretika, berakhlak? Tidak. Contohnya ya apa ini? Apa contohnya ini? Orang baik tapi jahat. Coba mas. Apa contohnya? Orang yang suka sodako tapi juga sering menyakiti tenangnya. Masa sodako nyakiti mas? Sodako lah nyenangki itu. Menyakiti apanya ini? Bentuk nyakiti dapat no, tempiling, dipukuli gitu. Iya, biasanya kalau susah bikin contoh orang baik insyaallah. Opo yo, berarti mungkin Pak menggunakan kacamata pribadi. Opo yo, perasaan tidak pernah ngelakoni kayak gitu. Tahu itu kadang tadi emang nggak punya pengalaman atau tahu itu dikarenakan pernah melakukannya dan insaf, atau tahu itu dari orang lain gitu, memandang dari yang lainnya atau dari keterangan-keterangan para ulama. Khair insyaallah. Baik tapi menyakiti. Tadi mungkin secara baik dia loman bagi-bagi, ayo. Kasih. Tapi lambene turah. Lesannya tajam, setajam silet. Tanda gak ikhlas. Datang. Dari saya. Agak syukur kalau gak dari saya gak dapat. Kelihatan sekali arogansinya, nampak sekali takabur dan kecongkaannya, dan itu nampak dari tutur katanya. Allahu musta'an. Hai insyaallah. Jadi intinya adalah yang bagus dan jangan jahat. Beri kebaikan dan jangan ngasih kejelekan. Begitu. Jadi enggak cukup dikatakan memberikan hal baik pada masyarakat, tapi juga harus disertai dengan jangan mengganggu mereka, jangan menyakiti mereka dengan apapun bentuknya. sekuat tenaganya itu. Ketika terjadi, segera minta maaf. Segera minta maaf. Kita manusia biasa, kadang khilaf, kadang alfa, kadang lupa, kadang error, kadang tergelincir. Begitu ngerti, langsung minta maaf. Langsung minta maaf. Jangan pernah merasa malu. Gak usah. Maka kamu yang salah. Maaf, maaf, maaf, maaf. Saya gak sengaja. Maaf, saya gak tahu. Maaf. Terus maaf. Dan tunjukkan jujur ya kamu dengan meminta maaf. Diganti dengan yang lainnya, amal kebajikan-kebajikan yang lain, sehingga dia tahu ini orang tergelincir. Barakallahu fiikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kana bidina azakumullah. Poin-poin ini adalah poin-poin tanda dia adalah orang yang terbaik di kalangan kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan suatu kali Nabi kita Muhammad SAW berdiri di tengah-tengah para sahabat yang kumpul ketika itu. Sampai mengatakan, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku kabarkan kepada kamu siapa yang terbaik di antara kamu dan yang paling jahat di antara kamu? Fasa katal kaum. Orang diem semuanya. Disebutkan dalam syarahnya, diam karena khawatir Rasul bahkan langsung nyebut satu persatu di antara kami. Ini yang terbaik, ini yang bagus, jelek, jelek, jelek. Gak berani ngomong ini, diam, saya kata kaum. Belum mengulang lagi. Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah saya kabarkan kepada kamu siapa yang terbaik di antara kamu dan yang paling jahat di antara kamu? Saya kata kaum, diam lagi. Sampai tiga kali belum mengulang demikian. Baru paham, yang beliau inginkan adalah sebuah sifat perangai, bukan personal. Baru mengatakan, bala ya Rasul, mau ya Rasul, akhbirna. Maka beliau mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Itu azizah beliau. Yang artinya adalah, khairukum yang terbaik di antara kalian, man yurja khairuhu, yang sangat diharapkan kebaikan-kebaikan dia. Disebut dalam syaratnya maknanya, ini orang masyhur bil khair, viral, ma'ruf, masyhur di tengah-tengah masyarakatnya, teman-teman kawan-kawannya, para ikhwah-ikhwah yang ada, ini orang baik, menebar kebaikan, memberi kebaikan, masya Allah, dengan yang dia punya. Oh, dengan akhlaknya, ucapannya, perbuatannya, ilmunya, harta bendanya, wejangannya, semuanya ma'ruf dan kebaikan dia. Orang sangat mengharapkan kebaikan dia, kangen dengan kebaikan-kebaikan dia. Yurja khairu. Plus ada yang kedua, wa yu'manu syarru. Dan aman dari kejahatan-kejahatan dia. Artinya apa? Semua orang paham, tahu betul ini tidak pernah berbuat jahat. Tidak pernah menyakiti, tidak pernah mengganggu. Orang nyaman dengan dia, nyaman bersahabat dengan dia, nyaman berinteraksi dengan dia. Tidak pernah dikenal jahatnya, gangguannya. Tidak pernah ada. Sehingga kata wayu manusia roh. Itu double satu loh Pak, satu rangkaian itu. Khairukum, inilah yang terbaik. Seperti yang seharusnya ada pada kita kaum muslimin dalam berinteraksi. Kalau satu sama lain, ini perangainya luar biasa indah masyarakat itu. Saling mencintai, saling menyayangi, saling masya Allah support. Wah enak Pak. Kayak ini surga ya Pak. Total dunia ini. Meskipun kehidupan ekonominya enggak seberapa, tapi kalau muamalah seperti itu keadaannya sangat indah, sangat menenteramkan, sangat mendamaikan, menyejukkan. Ini yang dikatakan khairukum. Dua poin ya, diharapkan kebaikannya, aman dari semua gangguan-gangguan ini. Sebaliknya, wasyarrukum. Dan yang paling jahat di antara kamu adalah man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. tidak diharapkan kebaikannya, juga tidak dirasa aman dari gangguannya. Kata-kata layurja khairuh, gak diharap kebaikannya, dikenal di tengah-tengah masyarakat, gak pernah ada kebaikan pada dia. Gak pernah berbuat baik pada orang lain. Sebaliknya, orang takut dengan dia, gak merasa aman dari gangguan dia. Lebih viral, masyhur, dikenal kejahatan dia, kezaliman dia, tindakan semena-mena, kasar, arogan, jelek, jahat, ilahi. Orang enggak mau sama dia. Enggak aman daripada dia. Hala syarrukum. Hala syarrukum yang paling jahat di antara kalian. Ini yang terbaik, yang paling buruk. Kata para ulama dalam syarahnya, dimasukkan di dalamnya lagi qismani akharan, dua macam yang lain. Barakallahu'alaikum. Tengah-tengah daripada dari dua tadi. Atau poin yang ketiga, tipe yang ketiga, man yurja khairuhu wala yu'manu syarruh. Orang mengharapkan kebaikan dia. Dia biasa ngasih kebaikan, membantu, biasa. Orang punya harapan dia mengejarkan kebaikan. Tetapi saat yang sama, la yu'manu syarruh, gak dirasa aman dari kejahatan dia. Juga berbuat jelek, berbuat jahat, menyakiti, mengganggu. Baik, tapi juga menyakiti. Ini bukan muhsin, bukan orang yang bagus, bukan orang beretika, bukan orang yang dikatakan khairukum yang terbaik antara kalian, bukan. Ini orang jahat. Ada lagi yang keempat. La yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Tidak diharapkan kebaikan-kebaikannya. Gak pernah berinteraksi dengan masyarakatnya, gak pernah ngasih sumbang si andil kebaikan untuk masyarakatnya. Namun di saat yang sama, yuk manusia ruh, aman dari gangguan dan kejahatan dia. Ya udah, ini orang pasif, nafsi-nafsi. Berbuat baik? Enggak. Jahat juga? Enggak. Ini kehidupannya nafsi-nafsi. Sudah terkurung dalam bangunan besar rumahnya dia, tidak pernah interaksi, tidak pernah ngerti ini sopo, jahat enggak, baik juga enggak. Ini dalam pandangan agama jelek, bukan orang yang baik. Biasanya akan dikucilkan dari masyarakatnya, enggak dianggap, dikarenakan dia juga tidak menganggap masyarakatnya. Ya udah, janone wis, barno wis. Itu omahe sopo yo? Mbuh. Itu rumah siapa ya? Gak kenal. Gak sopo ya? Gak tahu ya, dia keluar gitu aja, baik lagi. Pernah ganggu gak? Gak ganggu. Pernah ngasih sesuatu yang gak juga. Ya sembuh, karpuis. Akan dibiarin sama masyarakatnya. Al-matruk mantara kahul ikhwah, kata para ulama. Ya sudah. Nah yang dianjurkan dalam Islam yang mana ya? Poin yang pertama, jangan yang kedua, jangan yang ketiga. Dibahasakan di sini namanya badul ma'ruf wa kaful adza. Adza badul ma'ruf dan kaful adza. Itu bimbingan secara umum dan sedikit mendetail tadi dalam bermasyarakat. Ketika diterapkan akan indah barakallahu fikum. Selebihnya ya mengkaji Islam, ma'ruf itu apa saja, yang enggak boleh itu apa saja. Itu dikaji dalam Islam. Yang boleh kamu pelajari, kamu amalkan, kamu terapkan secara langsung. Yang tidak boleh kamu ilmui dan tinggalkan, jauhi. Wahakala. Plus, talaqatul wajhi. Luar biasa, menjadi sangat indah sekali barakallahu fikum. Dalam bersahabat, dalam berteman, dalam berukhuwah Islamiyah, bil khusus. Bahkan dalam bermasyarakat dengan kaum muslim. Ini semua kembalinya kepada pembahasan husnul khuluq. Akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur dalam berinteraksi dengan sesama, dalam bermasyarakat. Diterangkan sama Ibnu Mubarak tiga poin. Talaqatul wajhi, badil ma'rufi, wa kaful adha. Rincian selebihnya dalam bimbingan agama Allah yang mulia ini. Islam surah kafah itu terkait dengan perkara adabul akhlak yang mereka bimbingan, itu adalah bimbingan yang terindah untuk bermasyarakat. Ada kebaikan yang diperintahkan, ada kejelekan yang dilarang. Yang baik kerjakan, jelek kamu tinggalkan. Barakallahu fikum. Ya harus ngaji buku-buku akhlaknya para ulama. Barakallahu fikum. Ini secara global. Khamitina azakumullah. Intaha. Sampai sini tema ini. Saya teruskan tema yang kedua. Nyambung dikarenakan tema kedua ini satu bagian daripada bermasyarakat. Barakallahu fikum. Cuman kondisional sifatnya itu, opsional. Gitu ya, kondisional, nah kondisional. Artinya kaidah secara umumnya yang tadi. Apa itu ya kawan yang berikutnya? Ahammiyatut tatsabbut wa adamut tasarrul 'ajala fil hukum. Ini bisa sih dibikin poin baru juga bisa. Baik ya kawan. Bismillah. Di antara hal penting yang sangat-sangat dibimbing dalam Islam ialah at-tasabbut wa tabayyun. Tasabbut dan tabayyun. Cross check berita. Baik. Selalu mengkaji, mempelajari terlebih dahulu, memastikan keabsahan terlebih dahulu sebuah berita, sebuah khabar sebelum melangkah berbuat, bertindak, berbicara, menghukumi, menghakimi. At-tasabbut. Ini situasional ikhwan berkaitan dengan masalah al-akhbar. Terkait dengan masalah akhbar yang berkaitan dengan kondisi seseorang atau kondisi sebuah kelompok di masyarakat yang dianggap kurang patut, kurang tepat, atau salah, atau menyimpang. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan mauqif mensikapi seseorang. Kaitannya dengan hukum, menghukumi, menghakimi seseorang. Terkait dengan mengklaim seseorang dengan klaim tertentu. Di sini yang sangat dianjurkan at-tasabbut. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam Al-Quran di Al-Hujurat. Ayat yang merupakan pedoman para ulama dalam bab tasabbut. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepada kamu orang yang fasik dengan sebuah berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Dalam sebagian bacaan qiraah, fatathabbatu, tathabbutlah. Sebab kalau kamu tanpa tathabbut, tanpa tabayyun, antusibu qauman bijahalatin, kamu nanti akan menimpakan sesuatu pada suatu kaum, sebuah vonis, sebuah hukum, penyikapan dengan kejahilan. Akhirnya fasbahtum ala ma fa'altum nadimin. Kamu nanti akan menyesal atas apa yang telah kamu perbuat. Gitu. Tabayun dulu sebelum mengiyakan sebuah berita. Tabayun dulu sebelum mengklaim seseorang dengan sebuah hukum. Tabayun dulu sebelum menghakimi seseorang. Hada kada, hada kada. Tabayun dulu sebelum sikapi seseorang dengan sebuah sikap yang tidak umum, gitu ya. Keras, gas, tinggalkan, jauhi. apalagi sampai bertingkat menumpahkan darah. Hati-hati. Itu maknanya. Ini ayat menerangkan kepada kita tentang wujub tasabbut, wajib dan sunnah. Wajib tasabbut, wajib tabayyun, cross check terlebih dahulu, teliti terlebih dahulu, kaji, pelajari, pastikan segala sesuatunya terlebih dahulu ketika datang khabarul fasik. Ini namanya nas ayat, mantuqul ayat. Wajib tasabut dan tabayun tentang khabarul fasik, khabarnya orang yang fasik. Al-fasik barakallahu fikum, orang yang dikenal gak bagus. Fasik, ahli maksiat, lagu sebesar. Fasik. Tetapi dia bukan orang yang dikenal dengan kedzab, pendusta. Begitu. Dikatakan jujur, tidak. Dikatakan orang yang soleh bertakwa, tidak. Dikatakan orang yang gak baik, emang dia kurang baik, orangnya fasik. Tapi bukan kedzab, bukan mendusta dia. Tengah-tengah itu ya Pak. Tasabut fatasabbatu, cek dulu. Barakallahu fikum. Cara mengeceknya, yang pertama lihat halun naqil hadza. Orang yang menukil khabar tadi, ininya kamu cek dulu. Siapa orang ini? Fasik. Jangan terima langsung. Tanyakan kepada dia, anman, dari siapa kamu menerima khabar ini? Dia mengatakan, saya lihat sendiri. Buktinya mana? Hadil bayyinah. Mana bukti yang menguatkan apa yang kamu sampaikan? Namanya mencari syawahid wal muqawiyat yang menguatkan sidiku khabari, benarnya khabarnya dia. Cari. Begitu diteliti, cari dengan serius, dengan bagus, memang banyak penguat-penguat, bukti-bukti yang menguatkan ini khabar shadiq, khabar yang benar, kamu terima. Benar. Atau sebaliknya, enggak ada bukti, enggak ada saksi, enggak ada penguat, enggak ada apa, tolak. Di sebagian dalam buku-buku tafsir oleh para ahli tafsir ya kawan, banyak tafsir Sa'di menyebutkan, tafsir Al-Bayan Sangkiti menyebutkan, dan tafsir yang sebelum-sebelum menyebutkan dari ayat ini diambil kesimpulan an-naqil lil khabar, orang yang menukil berita selain khabarnya Allah Jalla wa'ala, selain khabarnya Rasul yang sahih sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Bani Adam, an-naqil thalatha, orang yang membawa berita tiga jenis. Yang pertama yang ma'rufun bisidqi, orang yang saduq, ma'rufun masyhur bisidqi, orang yang dikenal jujur, tidak pernah dikenal dusta, shadiq dia. Maka dengan ayat ini wajib hukum asalnya diterima khabarnya. Ya, yajibu qabulu khabarih, wajib menerima khabarnya dia dikarenakan dia orang yang shadiq. Ini hukum asal, terima. Ada shadiq, thiqah. Tambahkan, ada kalanya ikhwan fillah azakumullah, kita juga harus tasabbut dan tabayyun, meskipun yang membawa khabar orang yang jujur dalam beberapa keadaan. Dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ketika dia menyampaikan khabar tentang seseorang yang selama ini dikenal kebagusannya, kebaikannya, kesolehannya, ketakwaannya, sunnahnya, akhlak adabnya, tidak dikenal selama ini kejahatan dan kerusakan dia. Namanya dzaul hayat. Kok tiba-tiba ada akhsadiq yang jujur ini menyampaikan sebuah khabar tentang fulan aneh ini. Yang ini tasabbur dulu, bukan berarti tidak percaya dengan Anda, tapi objek beritanya ini loh. Ini enggak biasa ini. Cek dulu. Kenapa demikian? Dikatakan qad yahimus saduq, qad yukhthi'us saduq ats-tsiqah. Kadang orang yang jujur, orang yang tsiqah kadang salah. Manusia biasa ya kan. Mungkin salah dengar, mungkin salah informasi, mungkin kurang lengkap informasinya barangkali, atau mungkin tidak langsung ada perantaranya. Nih kamu cek juga yang ini. Cek, tanya, amman hadza, dari mana kamu terima khabar ini? Dari fulan. Duh, orang lain ini berarti. Anta thiqah, anta shadiq. Si, man hadza fulan? Siapa dari fulan? Cek lagi. Loh, yang ini yang enggak beres. Dia bukan kadzab, betul dia bukan kadzab. Tapi dia bukan shadiq juga. Amin. Ada yang enggak beres pada orang ini. Si, jangan langsung percaya. Tasabbur dulu sampai kamu pastikan betul-betul iya. Kalau iya, ya namanya manusia. Kadang orang yang soleh yang baik tadi jatuh dalam kesalahan. Ngerti nggih? Kondisi yang kedua ialah inda taraqubil akhbar. Ketika simpang siur berita, tumpang tindih akhbar tentang fulan ini. Yang datang kepada kamu orang jujur masya Allah. Siqah. Tunggu sebentar. Antum jujur, orang terpercaya. Saya tahu antum. Tapi sebentar. Ini babnya sedang simpang siur beritanya. Saya tasabbur dulu. Akan. Pastikan dulu supaya enggak lagi simpang dan siur. Hah? Satu, lurus mawon, jangan simpang lima, lurus mawon gitu ya. Lah ini yang betul. Kamu pakai. Kalau betul, iya. Yang ketiga, kondisi ketiga yang mengharuskan kita tasabbur juga adalah indal fitan. Ketika terjadi fitnah-fitnah, rakam fitnah-fitnah, memang sedang muncul fitnah, ada peristiwa fitnah. Di masa ini harus betul-betul tasabbur yang sangat kuat. Meskipun yang masih khabar shadiq thiqah. Antum thiqah shadiq ya akhi. Anda tahu antum, saya percaya sama antum. Tapi mohon maaf, sedang ada fitnah. Maka saya tasabbur dulu khabarnya antum. Akan. Dipahami insyaallah ya. Sehingga yang pertama ketika yang menukil khabar orang yang shaduq, orang yang terpercaya, hukum asal terima khabarnya dia. Wajib antum terima, disidqihi. Tapi ingat terkadang ada beberapa kondisi-kondisi yang disebutkan para ulama yang mengharuskan antum juga tasabbur bukan karena orangnya, tapi karena kondisi di sekitar Anda yang mengharuskan Anda harus tasabbur juga. Difahami ya? Tiga poin yang disebutkan barakallahu fikum. Yang kedua, an-naqlu tsani, yang membawa khabar yang kedua, orang yang ma'ruf bikadzibi. Masyhur dikenal kadzab. Pendusta ini orang ini. Tukang goro ini. Dikenal itu. Membawa sebuah khabar. Hukum asal apa ya? Tolak yajibu radduh. Yajibu radduh, wajib kamu tolak. Ini hukum asal. Kenapa? Kadzab, pendusta dia. Apakah ada sebuah kondisi di mana khabar kadzab mungkin diterima? Jawabannya mungkin. Apa itu? Ketika khabar yang dia bawa itu, dia bukan satu-satunya yang membawa khabar. Ada banyak orang yang terpercaya, yang thiqah, yang jujur, yang juga menyampaikan khabar, dia juga menyampaikannya. Atau terkadang sesuatu yang masyhur, ma'ruf di kalangan kita semuanya, ini perkara hak, perkara benar. Jadi kan dengan argumentasi, dengan ilmiah yang lain, ini hakun, ini benar. Pas yang menyampaikan ini orang gaza. Kala itu diterima, dikarenakan yang dia sampaikan itu perkara kebenaran. Tapi ingat, kadzab tetap dikatakan kadzab. Dibahasakan oleh para ulama, qad yasdukul kadzub. Kadang seorang pendusta jujur benar dia. Kadang. Enggak langsung yang tahu ya, mungkin kamu dikatakan sangat masyhur pembahasannya atau dari yang lainnya. Tapi ingat, ketika anda menerima khabar ini, bukan berpatokan barusan kadzab. Kamu katakan, kali ini dia benar dan dia kadzab. Nah, itu yang dikatakan Rasulullah SAW kepada setan, sadaqaka, kepada Abu Hurairah tentang khabar setan. Beliau mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar sama kamu, dari pendusta. Ada kata-kata, wa huwa kadzub. Tahu kisahnya? Beliau dengan setan yang ngutil di Baitul Mal itu. Tahu kan ya? Nah, di akhirnya kan jangan dilaporkan, diajari ayat kursi, dibaca sebelum tidur. Sahabat yang mulia enggak nerima dari dia, langsung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, langsung keras kepada beliau, dan betul itu dibimbingkan dalam Islam, betul itu. Beliau mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia jujur sama Anda. Tapi berdusta, kadzub. Itu namanya sikap yang tepat. Benar ini. Ada khabar demikian. Khabar apa? Bla bla bla. Ya memang. Tapi yang membawa fulan, Ustaz. Kenapa dengan fulan? Dia kadzab. Hadza kadzab. Khabarnya benar. Kita tahu benar karena ma'ruf, masyhur, itu perkara kebenaran. Atau banyak yang lainnya membawakan khabar dan benar gitu. Sadaqaka wa huwa kadzub. Hadza rajul kadzab, pendusta, jangan percaya sama dia. Tapi khabar yang ini benar. Dipahami ya? Itu caranya. Nah, kemudian wah, antum yang salah. Loh, kok nyalakan orang lain? Kok bisa antum mengatakan dia kadzab? Benar dia kok. Kali itu tok benar, dia kadzab. Jangan sampai satu kebenaran ini menghapuskan kadzibnya dia. Atau mengatakan, oh kalau begitu boleh dong terima khabarnya para kadzab. Kan kadang benar. Siapa ngerti, siapa nyonok, ini benar. Dan siapa Anda tahu benar dan tidaknya, dia kadzab. Kaidah asal, tolak beritanya. Ada sebuah kondisi, diterima, tapi tetap dikatakan, dia kadzab. Ini yang kedua. Baru yang ketiga, khabarul fasik. Termasuk yang fasik adalah orang yang tidak dikenal jujurnya atau dustanya, namanya mastur atau majhul. Khabarnya majahil, jangan langsung kamu terima, cek dulu. Para majahil-majahil kamu cek dulu. Dikatakan majhul enggak dikenal, enggak dikenal jujurnya atau dustanya. Jangan kamu tolak, jangan kamu terima, tapi ditadai dengan cross-check. Dipahami? Hadza huwa. Ini muhim jiddan ya. Dengan tersebut akan terjaga hal yang mengerikan. Dengan tersebut akan terjaga nyawa orang, darahnya orang, kehormatan orang akan terjaga. Hartanya dia akan terjaga. Sikapnya kita akan tepat, bijak, tidak terburu-buru, tidak kerasa kerusu, ta'ani, luar biasa. Sebab ini babnya terkait dengan sebuah khabar tentang seseorang, menyikapi orang, menghukumi orang, barakallahu fikum. Dipahami gitu tersebut. Tawa tersebut bisa menghancurkan semuanya. Masyarakat hancur, bahkan mungkin pertumpahan darah dan segala macamnya. Ayat ini terkait dengan masalah orang-orang munafik yang menfitnah sebagian sahabat dan babnya masalah darah. Ini kalau tersebut ya, Ikhwan, itu bisa membunuh seseorang. Antum yakin dia salah, tanpa tersebut kamu bunuh dia. Ternyata salah khabar, salah berita. Kalau kamu menyesal selama-lamanya. Barakallahu fikum. Tersebut muhim jiddan. Barakallahu fikum. Ini secara global, ikhwan. Kalau menurut panjang bisa, karena kaidah ini, mohon maaf, juga dipakai oleh Hizbiyun Ahlul Bid'ah wal Ahwa untuk menutupi penyimpangan mereka menggunakan tameng tasabut. Nah, dikaji apa enggak? Kalau dikaji adzana dulu. Tak sampaikan. Baru komat. Pripun? Perasaan apa? Monggo. Adzan rumiyin. Adzan dulu, nanti saya sebutkan sedikit tasabut ala Ahlul Bid'ah wal Ahwa barakallahu fiikum. Baik, barakallahu fikum. Ada hal penting yang perlu diperhatikan di sini, ikhwan. Tentang masalah tasabut. Ini tasabut ala hizbiyyin. Barakallahu fikum. Jadi ada sebagian orang yang menyimpang. Mau disebutkan namanya? Apa enggak usah? Bukan namanya apa enggak usah? Di sana bukan di sini. Di luar di sana. Enggak tahu kalau dia punya anak buah di sini. Bukan apa enggak usah? Wah, kefo dia penasaran. Disebutkan ya, dikarenakan para ulama sudah menulis kitab bantahan khusus langsung nyebut namanya. Jadi dia asli dari Mesir, tinggal di Yaman. Yamannya daerah Ma'rib. Nama orangnya adalah Mustafa bin Sulaiman Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Muslim. Dikenal dengan sebutan Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri. Ada yang kenal? Tahu nama ini? Apa? Jangan-jangan konconi sini akhirnya. Dia ini difonis oleh para ulama kibar. Sudah lama ya kan? Sejak tahun 2023 atau berapa ya kan? Nah, dikatakan seorang yang munharif, yang menyimpang, sesat, ikhwani, penyimpangan ikhwanul muslimin. Di antara penyimpangan dia ini adalah pembelaan dia kepada tokoh-tokoh takfir, tokoh-tokoh yang mengkafirkan dengan serampangan. Tokoh-tokoh takfir ini juga membela Syed Qutb. Muaranya ke Syed Qutb ya. Tahu Syed Qutb kan? Tokoh penyimpangan dari Mesir. Nah, untuk menyembunyikan paham-pahamnya dia ini, membela orang-orang yang semacam itu yang menyimpang tadi, yang seharusnya ditahdir sebagaimana para ulama kibar mentahdir mereka, menggunakan tameng tersebut. Dia punya kaidah. Ini kaidah muhdatsah jadidah dan tersebut. Dia punya kaidah, saya tidak akan menghukumi tentang seseorang melalui khabar siapapun sampai saya harus ketemu langsung sama orangnya, langsung bicara sama dia, diskusi sama dia, baru saya percaya. Ini kalau orang yang gak ngerti ilmu, wah jos ini, wah baik, memang harus begitu ya, akhi. Jangan mengandalkan khabarnya orang. Datangi langsung, gentle itu namanya. Langsung datangi orangnya. Langsung begitu. Nah, dia mau dikenal orangnya retorikanya tinggi, orator dia mengingat. Ngomong-ngomong dikasih mantep gitu, wah bla bla bla bla bla bla bla bla. Banyak termakan sama bualan dia ini. Yang mengerti ilmu syar'i, lah. Ini dikatakan manhajun jadid, kaidah jadid dalam kata-kata. Sebab dia mempersyaratkan harus, tidak saya tolak. Kalau dia menyebutkan satu opsi mungkin, apa bedanya ya? Kalau ada satu opsi, yang ini bisa menggunakan khabar shadiq, bisa, dan juga kalau bisa langsung ketemu, langsung dialog sama orangnya, mungkin, labas, tapi enggak, harus persyaratan, wajib. Kalau enggak ada muzalim, tasabut itu harus langsung ketemu orangnya, langsung saya sendiri yang datang, menolak semua akhbar yang ada, hatta khabar kibar, khabar thiqat, tolak sama-sama dia. Ada syai'un jadid ma sami'na bihadha, enggak pernah mendengar khabar semacam ini, kata para ulama. Dan itu dia lakukan bukan untuk membela para ulama besar, ulama sunnah, dilakukan untuk membela tokoh-tokoh penyimpangan, tokoh-tokoh takfir, Sayyid Qutb, Muhammad Al-Maghrawi yang ditahdil para ulama itu dan yang semisal mereka. Mengayomi ahlul batil, mengayomi ahlul bidah wal ahwa dengan tameng tasabbuh. Menolak khabarnya para ulama besar, kibarul ulama, bahkan tahdirnya para ulama dengan tameng tasabbuh. Tergambar. Amin. Ini bukan tasabbuh, itu namanya tamayyuh. Satu bentuk model tamayyuh melembekkan dalam kala prinsip. Tokoh-tokoh yang dia bela itu sudah dibahas oleh para ulama kibar. Ini ulama kibar berbicara ya, Pak. Di masa itu, masa-masa lama kan. Syekh bin Baz bicara, Syekh bin Utsaimin berbicara, Syekh Mukbil berbicara, Syekh Rabi berbicara. Aimah kibar di masa itu sudah membicarakan orang ini. Ada takfiri, punya paham takfiri ini orang ini. Ini membela Syekh Qutb ini. Panjang. Dan muncul bantahan-bantahan para ulama ilmiah tentang orang ini. Tolak semuanya itu. Bela yang menyimak tadi. Set, pakai tameng. Tasabbuh. Tasabbuh dulu, tabayun dulu. Jangan asal terima khabar. Loh, yang bawa ini para alim ulama. Shadiq, jujur, ilmiah, hati-hati. Sangat tasabbuh. Dipastikan itu orang menyimpang, sesat, dibantah. Bahkan makom-makom tahzir sudah ini. Sudah difonis oleh para ulama kibar. Tabayun sih, tasabut dulu. Masya Allah ini. Apalagi mau ditabut tentang tabayun. Bicara. Ngomong. Saya tidak akan menerima khabar manapun. Saya datang langsung pada orangnya. Ya diuntal miring ini. Kalau orangnya langsung datang pada tokoh penyimpangan. Kamu gini ya. Enggak bakal ngaku. Datang ke maling. Kamu maling ya? Enak ya maling. Kamu gini ya, saya bilang saya maling. Nah, kayak gitu ya. Nah iya. Itu namanya hal yang aneh dalam manhajnya dia terkait dengan bab tersebut tentang ini. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madghali hafizhahullah wa ra'ah membantah khusus pemahaman dia bab tersebut ini. Dan dimasukkan dalam majmu' kutub fatawa wa kutub Rasail Fathul Syekh Rabi. Ada 15 jilid yang lama saya punya di rumah, itu dimasukkan di situ. Kumpulan bantahan-bantahan karya ilmiah fatwa-fatwa Syekh Rabi barakallahu di antaranya bantahan daripada Abdul Hasan ini dicetak, disebarluaskan. Ngoten nggih? Letak kesalahannya adalah menolak mentah-mentah khabar shadiq. Menyalahi kesepakatan para ulama. Dia gunakan untuk membela orang yang menyimpang yang sesat, menyalahi sikapnya para salaf. Mengharuskan dalam tasabbuh harus tahu sendiri, tengok sendiri, datang sendiri. Tidak pernah ada di kalangan fikihnya para salaf. Menyelisih ayat, menyelisih para amalnya para salaf dan para ulama sunnah. Barakallahu fikum. Bisa namanya topeng tasabbuh. Wallahul musta'an. Sesiki. Hati-hati nggih. Kadang orang tersebut. Sesiki, apa yang aku makan dengan tersebut ini? Bagaimana model fikihnya itu yang betul? Baik, sangat dianjurkan tersebut, tapi dengan fikih yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tanya jawab enggak usah. Komat apa ada pertanyaan? Hah? Komat aja. Ter, insyaallah. Ada kesempatan terakhir nanti sore, ada yang mau tanya khobal, dia mulai sampai sekarang sampai nanti sore Ivan, monggo. Apa tema nanti sore? Gimana? Sifat baper merusak ukhuwah dan dakwah. Ini antum ini orang pertama bikin tema kayak gini. Terus terang tentang sejarah saya taklim baru ini saya diminta menyampaikan tema kayak gini dengan tema judul langsung sifat baper langsung diklaim merusak dakwah dan ukhuwah. Ini cukup berat bagi saya bongkar-bongkar ini juga ada apa ini. Tak cari, tak browsing di mana ini. Nanti gampang wis kita bahas di sore insyaallah taala. Ya apa model pembahasannya nanti sore insyaallah taala. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa barakallahu fikum.